Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, sebuah kitab yang berisikan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadith terakhir yang dibaca adalah hadith yang ke-265. Malam hari ini, malam tanggal berapa? Malam tanggal berapa? Jumadil Awal. Malam tanggal Pak Sarjio 10 atau 9? Malam tanggal Abu Ahmad 10. Ya, 10 Jumadil Awal 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2016. Hah? 19 ya? 19 Februari 2016. Yang akan kita baca adalah hadis yang ke-266. 266. Pada pertemuan yang lalu, hadis yang kita baca ada 2, bahkan 3, 263, 264, 265. Keseluruhannya menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan salat secara umum. Yang kemudian mulai hadis yang akan kita baca malam hari ini, 266, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah akan mulai perincian tentang tata cara pelaksanaan salat seperti yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kemarin sempat kita membahas tentang tata cara mengangkat tangan, ternyata setelah membaca hadis-hadis yang akan beliau sebutkan setelahnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri alhamdulillah juga menyebutkan hadis-hadis tentang tata cara mengangkat tangan secara khusus. Oleh sebab itu akan kita akhirkan sampai pada tempatnya nanti insyaallah taala. Nah, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adapun pertanyaan atau mungkin hal-hal yang kurang jelas tentang tata cara sholat Nabi, insyaallah kita memilih untuk bersabar. Nah, memilih bersabar sehingga pembahasannya lebih runtut dan lebih sistematis insyaallah taala. Taib, hadis yang ke-266. Qala rahimahullah wa an Aliin ibni Abi Talibin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu idza qama ila as-salati qala wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk ila akhirih rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu anna dhalika fi salatil lail. Kita terjemahkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwa beliau, siapa ini maksud beliau ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kana idza qama, dahulu ketika atau apabila bangkit berdiri ila salat, untuk melaksanakan salat, qala, beliau berdoa. Apa isi doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardi, sampai minal muslimin lengkapnya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, sampai akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan keterangannya bahwa doa iftitah ini dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail, saat itu pada waktu beliau melaksanakan salat malam. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, hadis yang ke-267. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayatan qabla an yaqra'a, fasa'altuhu faqala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Muttafaqun alayhi. Wa an Abi Hurairah, apa artinya? Dari Abu Hurairah. Qala, beliau bercerita, kana Rasulullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila, kabbara, bertakbir, lis salah, untuk salat, artinya takbiratul ihram, sakata, diam, hunayyatan, sesaat, artinya terlihat diam selama beberapa saat, qabla, sebelum, an yaqra, membaca, artinya sebelum menjaharkan Al-Fatihah, sebelum membaca surat Al-Fatihah, Nabi Muhammad terlihat diam. Fasa'altuhu, maka aku pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau menjawab, siapa yang menjawab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, aqul, saya berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini doa iftitah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara langit, antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian yang putih itu bersih dari kotoran dan noda. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang selanjutnya, hadis yang ketiga, qala rahimahullah, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wala ilaha wala ilahu, di situ yang benar wala ilaha ghairuk, karena ilaha isim la nafiyah lil jins. Nah, rawahu Muslim bisanadin munqati'in wa Daruqutniyyu mausulan wa huwa mauquf. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad yang terputus, juga Imam Daruqutni rahimahullah disambung sanadnya oleh beliau, namun kata beliau mauquf. Qala rahimahullah, wa nahwuhu an Abi Sa'id marfu'an indal khamsah, demikian juga yang semisal ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri marfu, artinya marfu disandarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, indal khamsah diriwayatkan oleh imam yang lima, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi ada berapa nomor hadis yang kita baca malam hari ini? 4 nggih. 266, 267, 268 dan 269. Monggo silakan dicatat yang pertama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa doa iftitah hukumnya sunnah. Al-Imam Ibnu Hubayrah Al-Imam Ibnu Hubayrah Hubayrah menyatakan tanda petik dua di atas ya, menyatakan ini petikan langsung namanya nggih. Al-Imam Ibnu Hubayrah menyatakan titik dua koma kemudian tanda petik di atas. Para ulama berijma bahwa doa iftitah hukumnya sunnah kecuali Imam Malik. Ya, cukup sampai di situ. Kalau ingin dibahas lebih lanjut lagi, ada sebagian ulama tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mayoritas ulama tadi, berpendapat bahwa doa iftitah tingkatannya wajib. Seperti misalkan Imam Ahmad, itu pun dalam sebuah riwayat, bukan pendapat Imam Ahmad secara dari awal sampai akhir, tidak dalam setiap kesempatan beliau mengatakan wajib, tidak. Tapi dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Ahmad mengatakan wajib. Al-Imam Ibnu Battah juga mengatakan wajib. Nah, demikian juga Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahumullah. Namun demikian, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan membaca iftitah itu, doa iftitah hukumnya sunnah. Dan itu pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa meninggalkan atau tidak membaca doa iftitah dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan apa? Waktu yang kita miliki terbatas. Misalkan akan safar, bepergian jauh, jadwal bis, jadwal kereta api atau jadwal pesawat ternyata sangat mepet waktunya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah sholat itu dikerjakan secara sempurna tetapi ringkas. Nah, sempurna tetapi ringkas. Yang dimaksud sempurna apa? Sah. Yang dikatakan sempurna di sini adalah sah, mengejar minimalnya. Sehingga setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, yang dibaca bukan doa iftitah tetapi surat Al-Fatihah. Nah, kenapa? Karena waktunya terbatas. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, atau misalkan kita terlambat menjadi makmum. Ingin mengejar satu rakaat, sementara imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah dan mulai membaca surat-surat pendek. Kalau kita misalkan membaca doa iftitah, besar kemungkinan imam selesai membaca surat pendek, kita baru selesai membaca doa iftitah, sehingga tidak berkesempatan membaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam kondisi seperti ini, doa iftitah bisa ditinggalkan, karena setelah takbiratul ihram kita langsung baca surat Al-Fatihah. Harapannya imam sebelum ruku kita sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Namun pada saat-saat normal, tidak ada faktor-faktor seperti tadi yang telah kita sebutkan atau yang semisal, doa iftitah tentunya tetap dibaca. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW selalu dan senantiasa membacanya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang berpendapat wajib, ya konsekuensinya seperti itu. Konsekuensinya dia harus membaca. Tetapi kita memilih hukum bahwa doa iftitah hukumnya mustahab atau sunnah, bukan karena pilih yang paling enak, bukan. Tetapi mayoritas ulama tentunya bukan satu hal yang kemudian bisa kita anggap berlalu begitu saja. Ini mayoritas ulama, jumhur. Tidak mudah mayoritas ulama kemudian sependapat dalam satu hal. Tentunya mereka memiliki dasar hukum yang kuat, alhamdulillah. Dan itu kalau misalkan dibaca lebih lanjut dalam kitab-kitab induk fikih, kita akan menemukan keterangan secara rinci. Namun saya masih ingat pada awal-awal kita memulai kitab Bulughul Maram, kesepakatan kita seperti itu, yang diambil dan dibahas adalah secara ringkas dan singkat saja. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tentang hukum membaca doa iftitah. Yang kedua adalah beberapa bentuk doa iftitah. Yang kita baca tadi ada berapa? Yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, 3. Yang pertama, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alait astaghfirtu wa atubu ilaik. Hadis riwayat Muslim. Itu yang hadis Ali yang telah kita baca pertama. Itu bentuk iftitah yang pertama. Yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotayaya kama yunakka thawbul abiyadu minad danas. Allahumma silni min khotayaya bil ma'i wa thalji wal barat. Yang ketiga tadi, subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian yang keempat, yang keempat, berikan keterangan saja. Jadi tadi judulnya apa, Pak Sardio? Gimana? Beberapa bentuk, ya, macam-macam doa iftitah. Berikan keterangan. Selain tiga bentuk, kan gitu ya? Titik dua. Selain tiga bentuk atau tiga cara? Tiga cara. Ya, tiga cara. Yang usul siapa tadi? Tiga jenis usulannya Abu Ahmad. Mas Gunawan sudah lama sekali gak usul ini. Karena sudah lama gak ketemu. Ini satu mingguan kemana aja Mas Gun kalau gak ketemu? Ada acara apa aja dengan? Enggak? Oh, nangis terus ya. Iya. Oh, iya. Oh, iya. Satu minggu gak kelihatan aja. Tak kira libur. Tapi sehat semua Mas Gunawan ya. Sudah ada yang siap dipanen? Biar kita kesana rambutan barangkali. Oh, kelapa. Jadi selain tiga bentuk, kita ngikut Mas Gunawan aja lah malam hari ini. Hadiah yang terindah buat beliau. Jadi selain tiga bentuk yang dibaca dalam kitab, masih ada bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk yang lain, yaitu titik dua langsung empat gitu aja ya. Empat, angkanya empat, nomor urutnya empat. Hadis Ibnu Umar riwayat Muslim nomor 601. Hadis Ibnu Umar riwayat Muslim dalam kurung 601. Saya bacakan. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idh qala rajulu minal qawmi Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi waktu itu para sahabat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berbincang, ternyata ada orang salat membaca doa iftitah, terdengar doa iftitah itu bunyinya Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, manil qailu kalimata kadha wa kadha, qala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, siapa tadi yang mengucapkan doa iftitah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila? Orang itu kemudian menjawab, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya heran dan saya terkagum dengan doa iftitah tadi. Dengan doa iftitah yang dibaca oleh orang tersebut, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaannya membaca doa iftitah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang keempat. Yang kelima, hadis Anas. Hadis Anas, karena kita belum belajar imla, jadi saya merasa belum bisa untuk mengimlakan doanya tadi, doa iftitahnya. Kalau sudah belajar imla insyaallah, sekarang belum. Hadis Anas riwayat Muslim nomor 600. Saya ceritakan hadisnya. Kata Anas bin Malik, ada orang jamaah makmum masuk ke saf, napasnya sudah gimana Mas Gun? Hari ini malam ini malamnya Mas Gunawan pokoknya. Jadi mungkin apa namanya, terburu-buru, tergesa-gesa, jadi napasnya apa? Oh, ngos-ngosan. Bukan kos-kosan ya. Jadi napasnya ngos-ngosan. Hah, kan gitu. Nah, orang tadi yang masuk terlambat dalam saf membaca doa iftitah pendek, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Pendek. Hadis riwayat Muslim sahih. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai salat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya, tadi yang membaca alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi siapa? Setelah salam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat Nabi bertanya, siapa tadi yang mengucapkan alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Fa'arammal qawm. Para sahabat semuanya terdiam, tidak memberikan keterangan. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengulang, siapa tadi yang mengucapkan alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Dia itu enggak ada ngomong salah kok, kata Nabi. Baru diberi keterangan, enggak usah khawatir, tidak ada kesalahan yang dia ucapkan. Setelah mendapatkan keterangan dari Nabi kalau enggak ada masalah, free, clear, baru orang tersebut mengatakan, saya wahai Rasulullah, tadi saya masuk shaf dalam salat berjamaah jadi makmum, napasnya kurang mengejar, akhirnya saya ucapkan kata-kata singkat tadi. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tadi waktu kamu mengucapkan doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, saya menyaksikan 12 malaikat berebutan siapa yang paling duluan mengangkat doa itu sampai ke langit. Kalau yang tadi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila, pintu-pintu langit terbuka. Kalau sekarang ada 12 malaikat yang berebutan membawa doa ringkas tadi itu sampai ke atas, yang paling duluan siapa? Nah, karena Allah Azza wa Jalla menyatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kalimat-kalimat yang baik, doa dan amalan saleh itu akan diangkat. Nah, akan diangkat ke langit, dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke 5, yang ke 6. Yang ke 6. Hadis Aisyah riwayat Muslim 770. Hadis riwayat hadis Aisyah riwayat apa? Muslim nomornya 770. Doanya Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fi makanu fihi ikhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi idznik innaka tahdi man tasya'u ilas siratim mustaqim. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang ketujuh, hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari, hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari 1120 nomornya, 1120, dan Muslim 769. Jadi riwayat siapa? Bukhari Muslim. Lafadznya apa? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qiyamus samawati wal ardi wa lakal hamdu rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqqun wal naru haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir lima qaddamtu wa akhartu wa ma asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa ant. Itu ada 6 bentuk doa iftitah yang kemudian dikumpulkan para ulama sampai kepada kita. Nah, kemudian poin yang ke 3. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Doa iftitah. Doa iftitah banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Namun yang paling sahih, artinya semuanya sahih, tetapi yang paling sahih, begitu aja maksudnya. Namun yang paling sahih adalah doa iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu Pak Muh, ketinggalan buatan? Masih. Namun yang paling sahih, namun yang paling sahih, namun yang paling sahih adalah doa iftitah namun yang paling sahih doa iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang apa Abu Hurairah? Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya. Titik nggih. Afdalnya, afdalnya, afdalnya semua diamalkan. Afdalnya koma, kan begitu ya. Afdalnya semua diamalkan sehingga terkadang membaca yang ini, sehingga terkadang membaca yang ini, sehingga terkadang membaca yang ini, kemudian di lain kesempatan membaca yang itu. Maksudnya paham gak? Jadi ada berapa tadi jumlahnya? 7 ya, 7. Jadi kadang-kadang baca yang pertama, kadang baca yang kedua, kadang baca yang ketiga. Nah, kemudian mungkin lebih sering yang Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Kalau jujur saja saya 7-7-nya tidak hafal semua. Dari 7 itu yang saya hafal cuma 3. Jujur saja. Nah, gitu ya. Jangan terus jenengan menyimpulkan terlalu berprasangka baik sama saya. Oh, Pak Guru ampuh ini. Nggih Mas Santo nggih. Weh. Kok dibalik tiang Mas Santo? Nggih. Apa karena satu minggu ini enggak hadir? Jadi kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, itu. Titik tadi ya. Titik sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, buka kurung 22, artinya jilid 22, garing itu garis miring, garing 266 sampai 243, 266 sampai 43. Kalau pakai tus dan han itu agak susah, tapi langsung disebut angkanya gini Mas Heru, tambah putih jadi kan Mas Heru, masya Allah bisa putih juga ya, deh apa nih, oh oke okay. 266 sampai 343 dan Al Imam Al Mardawi. Artinya ketika kita mengatakan yang afdol itu membaca Allahumma bait baini, misalkan maghrib, isya Allahumma bait baini, terus nanti sholat witir, apa namanya wajah tu wajihiyah, terus besoknya lagi begitu. Nah, ya tidak mesti formasinya diatur 3-3-4 terus berturutan satu, enggak, seingatnya aja, enggak usah dipaksa nggih. Enggak usah dipaksa. Artinya bukan hanya satu yang kita amalkan. Nah, ketika kita menyatakan seperti itu, ulama yang menjadi sandaran kita adalah siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita sebut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka yang dimaksud dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Demikian juga Imam Al-Mardawi rahimahumullah. Oh, ada lanjutannya ternyata hadis yang 269. Di baliknya ternyata ada lanjutan. Begitu nggih? Ya. Ya, kita lanjutkan wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Dan di dalam riwayat itu juga, riwayat Abu Sa'id Indal Khamsah, disebutkan kana yaqul Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berdoa ba'da takbir, apa? Setelah takbir a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ini yang menjadi referensi utama saya adalah sebuah karya fikih tentang tata cara sholat Nabi yang ditulis oleh guru saya dulu, Abu Aziz Al-Murru'i hafizahullah. Nah, kitab ini beliau karang sendiri dan alhamdulillah saya menyelesaikan langsung dari beliau sendiri, dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Kemudian pernah kita baca sebagai murojaah sekali juga dari awal sampai akhir. Semuanya ada tanggal-tanggalnya ini. 1427 Hijriah. Berarti 10 tahun yang lalu. Cepat ya? Sudah 10 tahun. Ini guru saya ini termasuk guru yang aneh. Guru yang aneh karena saya sama beliau belajar 2 kali, kitab dua-duanya karya beliau sendiri. Beliau karya beliau sendiri dari awal sampai akhir. Itu selama 2 kali mengajar kitab belum pernah terlambat sekalipun guru itu. Belum pernah terlambat sekalipun Barjo guru kita itu Abu Aziz namanya, enggak pernah terlambat sekalipun. Itu masih mending itu. Kalau itu masih banyak yang bisa. Tapi yang kedua ini belum pernah sekalipun didahului oleh muridnya. Nah ini, dan terus terang untuk yang ini saya buru kalau yang ini. Gak pernah sekalipun kok muridnya duluan datang lebih dulu, gak pernah. Mau cepet-cepetan tetap beliau duluan yang datang. Itu ngajinya di lantai 3, di halaman lantai 3 itu. Lantai 3 itu ada perpustakaan luas. Nah, halamannya kita belajar. Waktunya kapan? Selesai pelajaran asar. Karena pada asar itu ada pelajaran umum. Selesai pelajaran umum kemudian masuk ke pelajaran-pelajaran khusus. Yaitu halakoh, kan banyak sekali ratusan halakoh di sana. Itu kita mau cepet-cepet naik ke atas, beliau sudah di atas kursinya. Kursi ngambil sendiri. Kursi plastik kayak kondangan itu. Yang kursi apa namanya? Mas Darsa. Hah? Kepri wae kabar Rika. Mbok Rika jare menunjukkan persahabatan ya. Jadi kursi plastik itu enggak pernah kita ngambilkan beliau. Beliau sendiri masuk ke perpustakaan. Jadi selesai pelajaran, ret, ikut pelajaran juga beliau. Selesai pelajaran, ret, langsung naik ke atas, set, masuk perpustakaan ngambil kursi udah. Duduk nunggu murid-muridnya gini. Nunggu murid-muridnya. Belum pernah kok kita mendului. Kita udah pernah sepakat disi-disian yo. Tetap kalah. Masih muda. Ya 40-an berapa gitu. Masih muda. Lah ya itu. Cuman yang untuk yang ini mohon maaf saya enggak bisa niru. Nanti kalau saya niru jenengan yang kabotan tuh niru. Kalau turun-turun nggih Mas Santo nggih. Dan guru ini enggak pernah ujian. Nah, ini yang saya tiru. Enggak pernah ujian, enggak pernah nanya. Kalau guru-guru yang lain biasanya kita baca kitab hari ini misalkan 3 halaman gitu ya. Baca 3 halaman selesai, diterangkan, dijelaskan, kita mencatat. Besok sebelum mulai pelajaran baru, semua guru kecuali beliau ini mesti tanya dulu, kemarin belajar apa? Hukumnya ini apa? Dalilnya apa? Kamu semuanya. Kalau beliau ini enggak, duduk kira-kira sudah enggak perlu nunggu muridnya datang semua, sudah ada 3-4 orang beliau mulai pokoknya. Seram gitu. Dari awal sampai akhir enggak ada pertanyaan, enggak ada ujian, enggak ada ulangan. Kan itu pernah ada salah satu murid kawan kita tanya, kok enggak ada murojaah, enggak ada pertanyaan, enggak ada ujian. Kata beliau, yang pengin pinter siapa? Kalau kamu pengin pinter ya belajar, kalau enggak pengin pinter ya ngapain belajar? Gitu. Jadi memang enggak ada ujian, tapi jangan ditiru. Apalagi di pondok pesantren. Wah, wow, enggak bisa. Pondok pesantren itu ya ada ujiannya, ada pengkaderannya namanya. Cuman ini ya salah satu warna-warni guru lah kayak gitu ya. Jadi nanya aja enggak pernah, pokoknya beliau baca, terangkan, ada pertanyaan enggak ada. Tapi kalau beliau sendiri yang bertanya enggak. Makanya paling enak saya belajar sama beliau. Enggak murojaah, enggak apa-apa. Jadi enggak ngulang pelajaran, tetap duduk paling depan. Karena enggak mungkin ditanya. Lah pripun jenengan Pak Sarjo? Tetap duduk paling depan ya. Walaupun ditanya maksudnya. Oh, karena tidak tahu. Pertanyaannya kalau saya mudah pripun Pak Sarjo kabarnya sehat gitu aja. Bukan halaman terakhir apa gitu mboten. Iya. Masih berapa menit lagi, Mbah Pomo? 2 3 menit. Oh, masih lama. Oh nggih. Iya. Tayib, hukum membaca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca isti'adzah. Jumhur ulama berpendapat bahwa membaca isti'adzah hukumnya sunnah. Membaca isti'adzah hukumnya apa? Sunnah. Bahkan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Imam Ibnu Jarir menukilkan ijma tentang hal ini. Menukilkan ijma tentang hal ini. Ada ijma bahwa membaca istiadzah itu hukumnya apa, sun? Sunnah. Adapun perintah dalam Al-Qur'an, misalkan firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim," atau hadis-hadis yang lain, perintah membaca istiadzah itu tidak difahami wajib. Kenapa? Karena ada banyak riwayat menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an baik dalam bersabda, ketika khutbah dan yang lainnya, beliau tidak membaca istiadzah. Nah, beliau tidak membaca istiadzah. Itulah yang kemudian menggeser hukum asal yang sebenarnya perintah itu menunjukkan wajib, lalu difahami hanya sebatas sunnah. Tapi ketika kita mengetahui hal ini, bukan dalam rangka untuk kemudian tidak membacanya. Wah, memang sunnah wae kok. Bukan. Tapi manfaat kita memahami hukum tentang tata cara sholat secara rinci adalah untuk memanfaatkannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari gak ada sebab, gak ada halangan, gak ada faktor apapun, ya tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan manfaat ini akan terasa? Misalkan kita lupa, karena tanpa membaca ta'awudz atau isti'adzah langsung alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin. Loh, kok tidak membaca isti'adzah? Kita tidak perlu khawatir, tidak usah takut tentang sah tidaknya sholat kita. Kenapa? Karena isti'adzah itu hukumnya sunnah. Sehingga sekalipun tidak dibaca, entah karena sengaja ataupun tidak sengaja, tetap sholatnya sah. Bukan kemudian kita katakan batal karena tidak membaca isti'adzah. Tapi yang perlu digarisbawahi sekali lagi, barakallahu fikum, bahwa hal-hal yang kita pelajari nantinya ternyata sunnah, kan itu bukan untuk kemudian kita abaikan begitu saja. Tetap kita laksanakan, tetap kita amalkan semaksimal mungkin. Nah, walaupun jumhur ulama mengatakan sunnah, nah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan yang lain juga melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian cara membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya seperti yang kita fahami dan kita laksanakan selama ini, cukup a'udzubillahi minasyaiton arrajim. Karena untuk riwayat ini, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, itu dhaifkan oleh sebagian ulama. Naam, dhaifkan sebagian ulama. Naam. Sehingga daripada kita menggunakan bentuk isti'adzah yang sebagian ulama mendhaifkan, kenapa kita tidak menggunakan bentuk isti'adzah yang kemudian sama-sama disepakati oleh para ulama, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitan arrajim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian pertemuan kita malam hari ini sampai pembahasan isti'adzah. Kemudian berikutnya cara mengangkat tangan ternyata disebutkan juga di sini. Hadis 271 sampai yang seterusnya. Kemudian cara meletakkannya di dada seperti apa, terus berlanjut sampai kemudian kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Jadi mohon sabar nggih. Mohon sabar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.